إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار قوم مسلمين sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kita semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ketahuilah wahai kaum muslimin, Islam sekarang ini dihinakan, Islam sekarang ini didustakan. Yani Islam yang sesungguhnya sekarang ini didustakan, dijelek-jelekkan dan dirubah hakikatnya oleh sebagian penulis-penulis dari kalangan orang barat, oleh sebagian orang-orang politik barat, oleh sebagian orang-orang Sohyuniyah, yaitu orang-orang Yahudi yang ingin menguasai Palestina. Islam ini direndahkan, Islam yang sesungguhnya dirubah hakikatnya, dan bahkan oleh sebagian kaum muslimin, orang-orang Islam yang terpengaruh dengan mereka semua, yaitu orang-orang barat dan orang-orang Yahudi. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, mereka semua sepakat bahwa dakwah Islamiyah, dakwah yang sesungguhnya ini adalah dakwah yang radikal, ekstrim. Mereka semua menuduh dakwah Saudi Arabia, dan mereka semua menuduh dakwah Salafiyah, dakwah yang suka mengkafirkan, suka membid'ahkan, suka memfasikkan tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, ini semua adalah kedustaan, ini semua adalah isu yang memecah belah umat Islam dari jalan Allah yang sesungguhnya. Ini semua adalah tuduhan-tuduhan jelek yang tentunya tidak memudaratkan dakwah Islam yang sesungguhnya, tidak memudaratkan dakwah Salafiyah yang berdiri di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berdiri di atas Al-Quran, hadis, sesuai dengan pemahaman Salaful Ummah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, berkata Syekh Abdus Salam As-Suhaimi dalam kitabnya Kun Salafiyan Alal Jaddah pada halaman ke-18 dan 19, beliau mengatakan ad-da'watu salafiyah, sesungguhnya dakwah salafiyah, dakwah Islam yang sesungguhnya, ia abadu ma yakun anit takfir wa tabdi' wa tafsik bi ghairi dalil. Sesungguhnya dakwah Islamiyah, dakwah salafiyah, dakwah yang sangat jauh dari mengkafirkan, membid'ahkan, memfarsikan seseorang tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis. Nah, wa ya abadu ma yakunu anil gului wa tatarruf. Sesungguhnya dakwah salafiyah, dakwah yang sangat jauh dari gulu, dari berlebih-lebihan, dan dari radikalisme. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya tuduhan-tuduhan jelek untuk Islam sesungguhnya, untuk dakwah salafiyah, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, wajib kita cross check terlebih dahulu. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman, in jaakum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jika datang berita dari orang-orang yang fasik, maka hendaknya kalian cross check berita tersebut. Kaum muslimin, sesungguhnya dakwah salafiyah, dakwah yang mengajak umat untuk mempelajari, meyakini, mengamalkan Al-Quran dan Hadis sesuai dengan pemahaman salaful ummah, sesuai dengan pemahaman sahabat, tabi'in dan tabi'tabi'in yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum, sebaik-baiknya zaman adalah zamanku kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, zamannya sahabat, kemudian zaman setelahnya itu zaman tabi'in, kemudian zaman setelahnya itu zaman tabi'ut tabi'in, dan itulah jalan metode beragamanya salaful ummah. Dan itulah inti dakwanya, dakwah salafiyah. Dan inilah jalan yang selamat, yang tentunya kita wajib mengetahuinya dengan bimbingan para ulama. Kalau seandainya kita enggak bisa mendapatkan bimbingan ulama langsung dari zatnya, dari lisannya ulama langsung, paling tidak kita mendapatkan bimbingan dakwah salafiyah, dakwah Islam yang sesungguhnya melalui kitab-kitab para ulama yang disampaikan oleh ustaz-ustaz kita yang ada di kota kita semua. Maka wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, pelajarilah dakwah salafiyah yang dia mengusung dakwah Islam yang sesungguhnya. Semangatlah belajar Islam yang sesungguhnya, dan tidak mungkin bisa kita raih kecuali dengan duduk di majelis ilmu. Duduk kita dalam rangka belajar, mengetahui kebaikan untuk mengikutinya, mengetahui kejelekan untuk kita bisa menghindarinya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah dengan semangat menuntut ilmu agama di majelis-majelis ilmu agama yang ada di kota kita semua. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat, innahu huwal ghafurur rahim, fastaghfiruh. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قوم مسلمين, sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kita semua kepada Allah. Ketahuilah dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajak umat untuk berpegang teguh dengan Islam yang sesungguhnya. Islam yang benar-benar telah diamalkan oleh Rasul dan sahabat-sahabat Rasul. Namun wahai kaum muslimin, sekarang banyak orang Islam yang lari dari dakwah salafiyah. Sekarang banyak umat Islam yang zuhud, tidak selera dengan mempelajari dakwah salafiyah ini. Sebabnya karena banyak muncul kelompok-kelompok hizbiyah yang terpengaruh dengan pemikiran khawarij. Orang-orang khawarij atau orang-orang yang terpengaruh dengan mereka mengkafirkan pelaku dosa besar, sehingga ini menjadi sebab orang banyak lari dari dakwah salafiyah. Sebabnya kata Syekh Abu Salim As-Suhaimi dalam kitab Kun Salafiyan Alal Jadda, liqauli ba'di rumuzi qaidati fikrin hadil jami'at qad yuwafiqul manhajis salaf fi ba'di turuhat wa tawjihat. Sebabnya karena kelompok hizbiyah atau kelompok-kelompok hizbiyah yang terpengaruh dengan pemikiran khawarij, teroris yang radikal, dia memiliki metode-metode dalam penyampaian ceramah-ceramahnya, tausiah-tausiahnya seperti metodenya dakwah salafiyah, sehingga dikiranya ini dakwah salafiyah. Ternyata mengkafirkan, ternyata membidakan tanpa dalil. La haula wala quwata illa billah. Padahal mereka semua kelompok-kelompok hizbiyah yang menyimpang dari jalan agama yang lurus, dari jalannya salafus saleh. Mereka lah kelompok-kelompok hizbiyah yang muncul di tengah umat Islam yang seperti salafi padahal bukan salafi. Hakikatnya mereka, kata Syekh Abdul Salam As-Suhaimi, hum laisu kadzalik. Mereka semua bukanlah di atas salafiyah, tapi mereka kelompok-kelompok yang menyimpang, kelompok-kelompok harakah hizbiyah yang terpengaruh dengan dakwanya khawarij, dakwanya teroris yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Nah, mereka itu hizbiyah. Nah, dan di antara mereka bahkan ada yang menamakan diri mereka dengan salafi. Kita salafi jihadi. Kita salafi ini jihadi yang benar-benar bergerak dengan jihad. Tetapi ala terorisme. Ya ini. Tetapi mereka mengkafirkan pemimpin kaum muslimin. Dan mengkafirkan pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin. Nah, dan bahkan mereka semua, sebagian dari mereka mengatakan, saya salafi. Ya ini demokrati. Yang sibuk dengan politik. Sibuk kudeta, demo, ala hizbiyah, harokiyah, ikhwanul muslimin. Dan berkata Syekh Abdul Salam As-Suhaimi, fakaifa takunu salafiyah? Bagaimana mereka itu bisa jadi salafiyah? Dan dakwanya dakwah salafiyah. Wahiyya mukhalifatul laha fil aqidah wal manhaj. Sedangkan mereka itu menyelisihi akidah dan manhajnya salaf. Dan tidak mungkin mereka bisa menjadi, ya ini salafi, kalau mereka menyelisihi akidah dan manhajnya salaf. Karena yang membedakan adalah akidah dan manhajnya. Kalau penampilan, kalau sekedar metode, dalam ceramah mungkin bisa sama. Akan tetapi dalam akidah, dalam manhaj, tidak akan mungkin bisa sama. Dan kita semua wajib menjadi seorang salaf yang sejati. Dengan ilmu, dengan amal. Tentunya, gak mungkin muncul ilmu kecuali dengan belajar. Kalau seandainya kita mampu belajar dengan bimbingan ulama langsung, lakukan. Kalau tidak, paling tidak kita duduk di majelis-majelis ilmu yang mengajarkan kitab-kitab ulama. Yang disampaikan oleh ustad-ustad kita semua. Sehingga kita paham, ini loh dakwah salafiyah. Ini loh dakwah salafi. Yang mengajak umat untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis. Sesuai dengan pemahaman salaf. Yang tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Yang tidak serampangan dalam mengkafirkan, membid'ahkan dan memfasikkan seseorang tanpa dalil. Ingat, dakwah salafiyah berdiri di atas kebenaran yang sesungguhnya. Maka kita wajib memahami dakwah salafiyah dengan ilmu. Dengan duduk di majelis ilmu. Semoga Allah memberkahi waktu hidup dan matinya kita dengan benar-benar berpegang teguh dengan akidah dan manhaj salaf ini. Innallah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka qaribul mujibud da'wat. Allahumma aizal Islam wa tauhid wa sunnah wa salaf wal muslimin wa salafiyin ya rabbal alamin wa adil asyirka wal bidah wal musyrikin wal mubtadi'in wa damir adadin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzina tiba'ah warinal batila batila warzina tinabah. Allahumma ansur man nasara dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustada'afin fi kulli makan wa zaman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal iman wa halawatahu ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubbal amal alladhi yuqarribuna ila hubbika ya rabbal alamin. Allahumma amin fi duwarina wa asli a'imatana wa wulata umurina ya rabbal alamin. Allahumma zayyana bi zinatil iman wa jalna hudatan muhtadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadullah, innallaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya' wal munkar wal baghy ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa lidzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.